Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung malam ini di muka surat 49, huraian kepada 7 aqabah yang sudah disentuh secara ringkas dalam mukadimah kepada kitab Minhajul Abidin ini. Al-aqabatul ula wahiyya aqabatul ilmi. فأقول وبالله التوفيق يا طالب الخلاص والعبادة عليك أولا وفقك الله بالعلم فإنه القطب وعليه المدار واعلم أن العلم والعبادة جوهران لأجلهما كانا كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين وتعليم المعلمين ووعظ الواعظين ونظر الناظرين بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل بل لأجلهما خلقت السماوات والأرض وما فيهن من الخلق وتأمل آيتين في كتاب الله عز وجل إحداهما قوله جل ذكره الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم لا سيما علم التوحيد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita mula masuk kepada huraian daripada aqabah ataupun halangan-halangan dalam perjalanan kita menuju ke satu matlamat, iaitu untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, sebagaimana yang kita baca dalam mukadimah dulu, dia senaraikan ada 7 halangan. Jadi malam ni kita nak tengok huraian 7 halangan, bermula daripada halangan yang pertama. Baik, artinya aqabah yang pertama, halangan yang pertama ialah aqabah ilmu ataupun halangan ilmu. Maka berkatalah aku, yakni Al-Imamul Ghazali, dan dengan taufik daripada Allah, wahai orang yang ingin selamat daripada bahaya dan orang-orang yang ingin beribadah, lazimkanlah yakni wajib atas engkau pada awal mengerjakan tiap-tiap sesuatu. Semoga Allah memberi taufik kepada engkau dengan ilmu, kerana ia asal dan teraju bagi ibadah, dan atasnya beredar, yakni berputar segala sesuatu. Baik. Tentuan yang dirahmati Allah, pertama dalam mukadimah kepada huraian Aqabah ilmu ini, tuan kitab kita Imam Al-Ghazali terlebih dahulu dia peringat kita. Dengan satu peringatan dia bahawa bagi orang yang ingin selamat daripada bahaya. Bahaya ni banyak. Macam-macam tuan-tuan bahaya hadu ada di depan kita. Bahaya kalau dalam dunia kita hari ini, bahaya pada iman banyak. Tuan-tuan pun ikuti perkembangan dalam sidang Dewan Rakyat lepas ni, baru-baru ni. Satu pendedahan dibuat bagaimana dalam tempoh 10 tahun daripada tahun 2000 sampai 2010 ada 686 orang yang mohon untuk keluar daripada Islam. Untuk bayangkan. Bila sebut tuan-tuan orang yang mohon untuk keluar Islam, jangan kita tanya soalan berikut. Lulus ke tak? Jangan tanya. Jangan bangkit tuan-tuan soalan, mereka ni pergi minta kat siapa? Siapa yang lulus untuk mereka keluar Islam? Tak perlu. Sebab satu orang, bukan nanti dia pergi tulis surat, minta permohonan pada mahkamah ke, pada pejabat agama ke, untuk dia keluar Islam. Bukan nanti dia perlu pergi berjumpa satu imam untuk dia habaq kata saya teringin nak keluar Islam. Tak perlu. Kalau terlintas dalam hati dia, wala'iyazubillah, terbit di mulut dia, payah-payah tak sadu jadi Islam, wala'iyazubillah. Ataupun terbit di mulut dia, lah ni umur saya 20, bila umur saya 30 kelak, saya bercadang untuk keluar Islam. Tuan-tuan tak perlu menanti sampai umur dia 30. Hari ini dia kata, hari ini Islam keluar daripada tubuh dia. Wal'ayyazubillah. Ini bahaya hadu ada di depan. Dalam perkara yang berkaitan apa? Akidah. Kalau kita tengok bahaya yang berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan hukum hakam, banyak hadu ada di depan. Bahaya tentang amalan, bahaya tuan-tuan berkenaan dengan pakaian, bahaya berkenaan dengan makan minum, bahaya berkenaan dengan pergaulan harian, banyak. Bahaya ni maksud apa? Boleh jadi hak kita buat tu melanggar peraturan Allah. Jadi bahaya. Sama juga tuan-tuan adalah hal-hal lain yang melibatkan kehidupan. Banyak bahaya ada di depan. Jadi siapa nak selamat daripada bahaya? Dan orang-orang yang ingin beribadah, satu dia nak hindar daripada bahaya, satu lagi dia nak isi diri dia dengan kebaikan. Dia nak buat baik. Tengok orang semayang, dia nak semayang. Tengok tentu orang puasa, buat persiapan nak puasa, dia nak puasa. Tengok orang baca Quran, dia nak baca. Tengok orang berzikir, dia nak berzikir. Baik, dua benar. Siapa yang nak hindar daripada bahaya, siapa yang nak isi dirinya dengan amal ibadah, maka lazimkanlah. Ini penting dia. Jadi Imam Ghazali kata lazimkanlah, maknanya wajibkanlah atas engkau pada mengerjakan tiap-tiap sesuatu itu, iaitu mohon pada Allah agar Allah Ta'ala bagi kepada kamu ilmu. Nak hindar daripada bahaya, ilmu. Kamu nak isi hidup kamu dengan kebaikan, dengan amal ibadah, dengan kebajikan, ilmu. Tak ada alih. Pasal apa tuan-tuan? Ilmu ni penting sangat sebab dia sebut dan atasnya beredar, yakni berputar segala sesuatu. Nah, jadi bertitik tolak tuan-tuan kehidupan kita ini dalam apa? Ilmu. Tak boleh lari. Orang yang nak selamat daripada musibah, orang yang nak selamat tuan-tuan daripada bahaya, orang yang nak selamat daripada penyakit, dia kena ada ilmu. Orang yang nak isi balik kehidupannya dengan kebaikan, ilmu. Jadi maknanya beredar kehidupan kita ialah dengan ilmu. Jadi sebab itu Imam Ghazali letakkan ini menjadi mukaddimah kepada tajuk yang dia nak bahas. Jadi tuan-tuan sebenarnya bila kita baca mukaddimah ni pun kita berasa tertarik dah. Itu cara Tuhan bagi ilham kepada Imam Ghazali, ilham yang cukup baik. Mukaddimah dia tuan-tuan, dia sudah sebut kat kita lagu mana nak selamat daripada bahaya, lagu mana kita nak isi kebaikan dalam hidup kita, jawabnya dengan ilmu. Baik. Dan ketahui olehmu bahawa ilmu dan ibadah itu adalah kedua-duanya seperti permata yang amat berharga, kerana kedua-duanya adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat dan yang engkau dengar daripada karangan orang-orang yang mengarang, yakni ulama, dan ajaran orang yang mengajar, yakni guru, dan nasihat daripada penasihat, dan pandangan daripada ahli-ahli pemikiran. Baik, Imam Ghazali sebut pula satu ilmu, yang kedua ibadah. Jadi dua benda ini, ilmu dengan ibadah, kedua-dua ini tuan-tuan diibaratkan macam apa? Jauharani. Apa dia? Permata, mutiara, benda yang tuan-tuan sangat bernilai, berharga dalam hidup kita. Ialah dalam hidup kita ni tuan-tuan, sebagai satu orang hamba, tak ada hal lebih bernilai daripada ilmu, daripada ibadah. Tak ada. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kalau kita kata ihdak, bagi saya hak paling bernilai harta. Harta yang paling bernilai. Contohnya, kalau dia tak ada ilmu tuan-tuan, lingkup habis harta ni. Berapa ramai orang yang memiliki harta yang banyak, pak dia tinggal pesaka, ya Allah ya Rabbi, melana tuan-tuan kaya, tak ada berapa hari cerah. Mai orang nak tipu, mai orang ni tipu, silap dia tuan-tuan pergi buat pelaburan di mana orang abang kata yang ni boleh duit banyak, dia pun tuan-tuan buat, akhirnya tak ada apa. Berapa ramai orang yang ditipu kerana tidak ada ilmu. Baik, kalau dia kata tuan-tuan, dengan pangkat kedudukanlah, itu adalah merupakan yang paling bernilai, paling berharga. Kalau pun orang bagi pangkat kedudukan pada satu orang, tapi dia tak ada ilmu, berapa hari tuan-tuan nak boleh tahan? Berapa hari kedudukan yang dia duduk tu nak boleh bertahan? Kalaulah contoh tuan-tuan minta maaf cakap, kita kata kalau dalam satu qaryah, jadi tu imam lah kedudukan yang paling baik. Jawatan imam, jawatan yang paling bernilai dalam satu qaryah. Kita kata kalau boleh jadi imam ni kira kemuncak. Baik. Dia pun tuan-tuan cari jalan ke mana, pergi cari kabel apa, masuk ni, boleh jadi imam. Naik-naik tuan-tuan pegang jawatan imam, berapa duk panggil tu imam, tu imam, tu imam. Bila imam, segala masalah anak qaryah ni dia mai cari imam. Timbul masalah dalam rumah dia, cari tu imam. Dia kata, tu imam tolong saya ni tadi. Petang pergi duk kutip buah durian, ni musim durian. Saja dia kata duk melawak dengan bini. Jadi kalau luruh durian ni berapa banyak jatuh derian, banyak tu saya jatuhkan talak pada isteri saya. Dia melawak dulu. Ada tuan-tuan ni. Dia kait buah pelang. Sambil duduk kait tu, pop dia tarik. Satu talak aku jatuh kat kamu. Bini duduk kutip. Kait pula sebiji. Satu talak aku jatuh kat kamu. Sambil bini duduk kutip. Jadi bini dengan laki sama-sama tak tahu. Ha? Jadi tuan-tuan duduk terbit di mulut tu. Tak tahu petang tu apa biji dia duduk kait. Tiba-tiba satu hari isteri ni pi lagu mana tuan-tuan duk gebang bib gebang mai terbit cerita. Orang hak reti bila dengar ai dia kata tak boleh ni lagu ni ni. Ni hampa ni kalau jadi lagu ni hampa tak boleh duk sekali dah ni sampai peringkat jatuh tolak apa semua. Eh betul kan lagu tu? Celapak pi kat tu imam. Pi tu imam, tu imam kata Allah melawak tak ada apa. Contoh. Pasal apa yang tu imam kata melawak tak ada apa ni? Pasal dia tidak ada ilmu. Jadi masalah. Ha? Jadi imam mesti memiliki ilmu. Barulah tuan-tuan jawatan yang dia ada tu jadi nilai. Ha? Jadi maknanya harta tak jadi nilai kalau tak ada ilmu. Jawatan tuan-tuan tak jadi nilai kalau tak ada ilmu. Demikian tuan-tuan. Kita yang ada ilmu, tiba-tiba ilmu tak dimanfaatkan. Apa nilai? Maka sebab itulah dia sebut kat kita, ilmu dengan ibadah. Dua benda ini adalah jauharani. Kedua-duanya adalah permata dalam hidup kita. Jadi permata. Sebab itu orang yang hari-hari tuan-tuan duduk dengan ilmu. Pasal apa hari-hari dengan ilmu? Dia rajin membaca. Ha? Dia rajin pergi mengaji. Balik tuan-tuan buka televisyen, tengok rancangan, tanyalah ustaz. Contohnya, buka radio Malaysia Kedah pukul 2 sampai 2.30. Dengar tuan-tuan hari ni Ustaz Fahmi Zamzam duk cerita kelebihan umat Nabi Muhammad. Buka pula tuan-tuan radio pukul 5, 5.30. Dengar pula hari ni siapa? Ha? Dr. Aziz Hanafi duk cerita apa tuan-tuan? Jadi, dia ni duk cari ilmu setiap hari. Maknanya setiap hari dia berusaha untuk mengumpul permata dalam hidup dia. Tu nilai. Tapi bermaknakah kalau dia kumpul semata-mata tuan-tuan? Belum benar-benar bermakna. Bererti dan bermakna ilmu itu bila mana dia beribadat. Cari ilmu, buat. Cari ilmu, buat. Cari ilmu, buat. Maka tuan-tuan, inilah yang menjadi permata yang paling bernilai dalam hidup dia. Tu cara tuan-tuan Imam Ghazali bawa ke kita cukup hebat. Baik. Dia sebut lagi. Bahkan kerana kedua-duanya diturunkan segala kitab daripada langit. Masya Allah. Hebat tak hebat tuan-tuan ilmu dengan ibadah ni. Imam Ghazali kata kerana dua-dua ni lah, kerana ilmu dan ibadah lah Allah Ta'ala buat turun mai kitab daripada lagi. Jadi kitab ni turun untuk apa? Nak abang ni. Sebab itu tuan-tuan Al-Quranul Karim menjadi ibu kepada segala ilmu pengetahuan. Lubuk kepada segala ilmu pengetahuan duduk dalam Quran. Tu yang dunia dulu tuan-tuan umat Islam dulu alim ulama mereka menghasilkan berbagai-bagai ilmu. Dulu ni kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tak ada ilmu perubatan, cara disiplin ilmu. Ada tuan-tuan, bukan kata tak ada. Nabi ada perubatan Islam, Nabi tunjuk lagu mana. Ada tuan-tuan tabib zaman Nabi. Tapi nak jadi satu disiplin ilmu, maknanya satu tajuk nama ilmu perubatan, satu tajuk nama ilmu kaedah, kaedah bahasa Arab. Dia panggil nahu saraf, ilmu lughah, ilmu yang berkaitan dengan tafsir hadis, ilmu yang berkaitan dengan astronomi, ilmu yang berkaitan dengan matematik. Belum jadi disiplin satu-satu, belum mai alim ulama. Mereka tuan-tuan wujudkan macam Ibnu Sina. Hasil daripada pengkajian penelitian dia terhadap organ saraf manusia, terhadap tuan-tuan organ tubuh manusia, dia tuan-tuan cipta alat-alat pembedahan, bedah, kemudian ubat, kemudian sembuh, kemudian apa semua ni dia buat, sampai tuan-tuan muncul ilmu secara disiplin, nama ilmu tib, ilmu perubatan. Tapi bila tengok balik, dari mana tuan-tuan Ibnu Sina ambil semua benda ni? Quran. Quran. Sebab itu saya selalu ulang tuan-tuan, Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala, dia sebut 104 buah kitab yang Allah turun, semua itu adalah Quran. Al-Quranul Karim 30 juzuk, semua ada dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah, semua ada dalam Bismillah. Bismillah, semua ada dalam Ba. Kok mana yang dia ada dalam Ba semua ni? Nah, bila kita tengok tuan-tuan kalimah Ba, Ba itu membawa makna birran wa barakatan. Birran, kebaikan. Barakatan, berkat. Tanya tuan-tuan siapa pun, Quran, sumber kebaikan. Orang hak pegang Quran, orang yang baca Quran, orang yang hidup tuan-tuan dengan Quran, orang yang bersahabat dengan Quran, jadi baik. Jadi mulia tuan-tuan kerana Quran. Bukan kata orang. Kulit kambing. Kalaulah tuan-tuan sembelih kambing lapar. Lapar kulit dia jemuk elok apa semua. Adakah saya saja tuan-tuan nak pergi pegang kulit kambing nak kering tu? Cium. Ada. Kalau pergi cium juga orang kata hang ni buang tabiat lah ni. Duk cium kulit kambing kering hak busuk tu. Tapi cuba tuan-tuan tengok. Kulit kambing pergi buat kulit Quran. Kulit kambing juga tapi pergi buat kulit Quran. Kulit kambing pergi duduk dengan Al-Quranul Karim. Kita baca Quran, sudah kita tutup, angkat tuan-tuan, cium. Hang cium kulit kambing. Tak, dia kata kulit Quran. Tu mulianya Al-Quranul Karim. Jadi mulianya Al-Quranul Karim, tuan-tuan, kulit kambing yang kalau semata-mata kulit orang tak pernah cium, tapi bila dia piduk dengan Quran, orang cium. Demikian manusia bila dia bersahabat dengan Quran, birran, kebaikan. Nah, tanya siapa pun. Yang kedua tuan-tuan, ba itu bermakna apa? Barakatan. Allahu Akbar, nak pergi Mekah Yasin, nak masuk rumah baru Yasin, anak nak pergi semua mengaji baca Yasin, anak nak masuk puasa Yasin, buat ayat Yasin. Orang kata buat apa Yasin-Yasin ni? Berkat. Kita pun duduk tuan-tuan nak mula majlis, mudah-mudahan Allah bagi keberkatan pada majlis kita. Marilah kita memulakan majlis dengan Al-Fatihah. Aduh. Apa dia tu? Berkat. Jadi maknanya Al-Quranul Karim penuh dengan keberkatan. Dan tuan-tuan tak boleh berlaku kebaikan dan keberkatan melainkan kedua-dua itu dia berpaksi di atas satu. Apa dia? Ilmu. Nah, ilmu lah tuan-tuan haduk bawa jadi kebaikan, ilmu lah haduk bawa jadi keberkatan, ilmu. Jadi ilmu ini menjadi asas dan teras kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, Quran turun pasal apa? Ibadah. Sebab nak tunjuk kepada manusia, manusia, lagu mana cara kamu nak beribadat kepada Tuhan. Quran turun. Jadi ilmu dan ibadahlah kitab-kitab Allah Ta'ala turun. Baik. Dan diutuskan segala rasul. Bukan sekadar tuan-tuan kitab Allah turun, rasul diutus juga kerana dua tadi. Ilmu dan ibadah. Dan kerana kedua-duanya dijadikan petala langit dan bumi dan barang yang antara kedua-duanya daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat tuan-tuan hak tadi turun kita utus rasul, bukan setakat tu saja. Bahkan Allah tak cipta langit bumi, tak cipta tuan-tuan apa yang ada dalam isi kandungan langit bumi, antara langit dengan bumi Tuhan letak macam-macam, melainkan kerana dua tadi. Satu ilmu, yang kedua kerana ibadah. Baik, kita tengok lagi. Dan renungkanlah kepada dua ayat pada kitab Allah Azza wa Jalla, yakni Al-Quranil Karim. Salah daripada kedua-duanya firman-Nya jalla zikruh, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardh mithlahunna yatanazzalul amra bainahun lita'lamu annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Allah lah yang menjadikan tujuh petala langit dan daripada bumi seumpamanya diturunkan pekerjaannya, yakni berlakunya pekerjaan Allah dan qadanya di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahawa Allah atas tiap-tiap sesuatu amat mengetahui, dan bahawa Allah sesungguhnya telah meliputi ilmunya bagi segala sesuatu. Dan memadalah dengan ayat ini untuk menjadi dalil, yakni alasan atas kemuliaan ilmu itu, lebih-lebih lagi ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Jadi Imam Ghazali dia buat mai tuan-tuan satu dalil. Dalil daripada ayat Allah yang menceritakan Allah lah yang menjadikan tujuh petala bumi, tujuh petala langit. Langit, bumi, tujuh lapis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yatanazzalul amra bainahunna. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Di antara tuan-tuan dua-dua langit dan bumi tadi ni, berbagai benda untuk manusia, untuk makhluk, untuk apa? Jadi Tuhan bagi jadi semua benda ni untuk apa? Itu tuan-tuan, Imam Ghazali dia nak pergi pada satu kesimpulan berdasarkan ayat ini, iaitu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadira, untuk nak habaq kepada seluruh manusia, nak bagi tahu kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha berkuasa. Lita'lamuna, untuk nak bagi tahu. Jadi bagi tahu ni makna apa? Ilmu. Kemudian ditegaskan lagi, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah taala atas tiap-tiap sesuatu ilma. Dia mengetahui. Tadi tuan-tuan dia cipta semua tu nak bagi manusia tahu dia berkuasa. Dalam masa yang sama dia apa? Dia atas tiap-tiap sesuatu yang dia cipta, dia mengetahui. Jadi tuan-tuan, daripada ayat tu kita boleh faham bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang dia cipta tiap-tiap benda yang ada dalam muka bumi ini, dia nak bagi kita tahu. Jadi nak bagi kita tahu tu apa? Ilmu. Sebab tu tuan-tuan, banyak kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam. Banyak lah tuan-tuan di belah Afrika tengah kemarau tu. Dijangka tuan-tuan kemarau yang melanda depa ni, dia nak boleh jadi hak berulang balik dulu. Dulu apa di Ethiopia mana tuan sampai mati, kering, lapak, dahaga, dahsyat. Jadi pula. Jadi Tuhan ni tuan, dia jadi satu-satu benda dalam alam ni lita'lamu. Tuhan nak ajak manusia, nak bagi dia reti. Reti apa? Nak bagi manusia ni reti bahawa dia maha berkuasa. Sama tuan-tuan dengan kita tu, kita tengok di Afrika, kita tengok dalam dunia, kita tengok apa? Kita tengok diri kita. Ada manusia tuan-tuan, tekak baca, tak boleh nak faham. Takat mai dengar hari Jumaat khutbah, tak reti nak faham. Takat tuan-tuan kawan pergi bagi nasihat, tak faham. Takat tengok tuan-tuan apa berita ke televisyen ke apa, tak faham. Om Tuhan bagi kat dia tuan-tuan satu penyakit, oh baru dia faham. Baru dia faham. Lah tuan-tuan jenis penyakit apa orang takut? Kanser. Cukup takut. Satu. Orang takut apa lagi? Virus. Virus tuan-tuan, Tuhan bagi jadi virus macam-macam jenis. Hak baru ni apa? E. coli. Nah, hak ajar lagu bunyi-bunyi coli tuan-tuan. Nah, E. coli. E. coli ni virus dia pergi duduk di tumbuh-tumbuhan sayurnya apa semua. Di Eropah banyak. Makan kucai, makan toge, makan apa tuan-tuan, toge. Hari-hari orang makan. Ada orang buat sup buah toge, ada tuan-tuan orang buat apa, buah toge, buat ulam, buat macam-macam tuan-tuan buah toge. Jadi duk ingat benda ni akan mendatangkan dia ada zat, ada kebaikan pasal sayur-sayuran. Rupanya ada virus dalam tu. E. coli. Berapa ramai tuan-tuan mati keracunan dengan virus tu. Virus ni pula, yang kata virus ni, Tuhan bagi jadi tuan-tuan, dia pasuluh tengok. Ada ketika, rupa bentuk dia lagu biji kelulut. Buah kelulut. Buat mai satu vaksin apa tuan-tuan, bubuh masuk dekat dia. Kita ingat kot dia nak padam, mampu tidak. Dia berubah-berubah, dia jadi buah kelubi pula. Aduh, tu yang kata tuan-tuan virus. Saat lagi cari ubat apa tuan-tuan, vaksin apa, cucuk masuk, nak sembuh pergi ke dia tuan-tuan, dia ubah jadi buah lain pula. Bentuk dia tu. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, perbincangan yang dibuat oleh ahli-ahli yang berkaitan dengan benda ini, mereka kaji berkenaan dengan virus. Virus ini bila mana dia serang, dia berubah dengan berbagai bentuk. Akhirnya orang kaji, satu kesimpulan orang buat, Tuhan Maha Berkuasa. Jadi tuan-tuan, awak manusia tak boleh nak reti lagi kah dengan apa yang Tuhan tunjuk, baru manusia buka mata. Hebat Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan yang dikatakan lita'lamu. Allah Ta'ala nak ajak, Allah Ta'ala nak bagi pengetahuan, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada manusia, wahai manusia, inilah aku Maha Berkuasa. Oi, kita kata tara ni punya Tuhan duk buat ni, lagu mana takkan Tuhan boleh kuasai semua. Dia habaq pula, wa annallaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Dia Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu hak dia cipta. Dia tahu tuan-tuan. Allahu akbar. Kita ni pengetahuan sangat terbatas. Terbatas sangat. Tuan-tuan bayangkan satu orang mengaji. Dia mengaji bidang apa? Katalah dia mengaji tuan-tuan bidang perubatan. Habis tuan-tuan satu peringkat, dia nak pergi jadi pakar. Nak pergi jadi pakar, dia bukan boleh pakar dalam semua hal. Kita tanya ni han nak pergi sama pakar, pakar apa? Dia kata saya nak ambil bidang pakar tulang. Dia pergi mengaji buat tulang. Hak pakai tulang ni kalau awak biji mata pergi kat dia, dia tak minta maaf. Biji mata saya tak mengaji. La ilaha illallah. Botak kepala tuan-tuan dia mengaji, baru duduk mengaji bak tulang. Berapa tahun dah mengaji tulang ni? Dia kata habis lepih-lepih, dia tak duduk mengaji saja, duduk bilang-bilang tengok daripada sekolah rendah dulu. Ingat, perasan dekat 20 tahun. Baru satu bidang. Satu bidang tuan-tuan. Kita hak mengaji sikit sebanyak fiqah apa semua ni, kita pi tuan-tuan duk mengaji bab sembahyang, mengaji buka kitab ni, buka kitab ni. Ni hang duk pondok lama ni, hang alim ba. Dia kata saya ni fiqah boleh. Lama ni hang duk mengaji takkan tauhid. Tauhid dia kata tak apa mengaji, tok guru saya alim fiqah. Jadi dia boleh fiqah. Nak cerita tuan-tuan, inilah manusia, ilmu manusia sangat terbatas. Itu ilmu manusia. Maka sebab itu tuan-tuan, ilmu hak terbatas ni kita kena sedar. Terbatas ilmu ni masih dalam lingkungan apa? Lingkungan tuan-tuan perkara yang kita boleh tengok, hak boleh capai. Hak tak boleh tengok, tak boleh capai di luar daripada jangkaan kita, luar daripada jangkauan kita, lagi banyak. Pasal itu tuan-tuan baca Isra dan Mi'raj, tuan-tuan tengok Allah bagi ilmu kat Nabi Muhammad. Dia bukan sekadar tuan-tuan bagi ilmu biasa kat Nabi tu. Tuan-tuan buka Quran. Ceritalah surah Al-Baqarah. Bagaimana tuan-tuan Nabi Allah Ibrahim AS minta kat Tuhan untuk nak tengok macam mana Tuhan cipta, Tuhan kembalikan kehidupan bagi makhluk yang mati. Lagu mana makhluk tu mati kemudian hidup balik? Sampai Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min Ibrahim, adakah hang tak beriman? Ibrahim kata, dah, saya beriman, walakin liyatma'inna qalbi, ni nak bagi hati ni tenang. Dia cuba nak ambil tahu satu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, lagu mana Allah kembalikan kehidupan bagi yang mati. Akhirnya, tak apa wahai Ibrahim, kamu nak tengok boleh. Kamu ambil 4 ekor burung. Sembelih, kamu cincang, gui. Ambil hak gua menggui ni, pibuh satu tempat. Ambil pula sikit, pibuh tempat. Ambil sikit, pibuh tempat. Ambil sikit, pibuh tempat. 4 tempat. Kemudian, kamu panggil balik burung-burung ni. Tuan-tuan, bila dia panggil balik, Nabi Ibrahim boleh melihat bagaimana Allah hidupkan kembali burung yang sudah mati, yang sudah dicincang, yang sudah digaul di antara satu sama lain. Allah boleh tunjuk. Hebat. Tu apa dia tu? Ilmu berkenaan dengan cara Allah hidupkan makhluk yang sudah mati. Sikit Tuhan tunjuk. Ilmu apa tu? Ilmu ghaib. Ghaib tuan-tuan sikit ilmu. Main Nabi Musa. Nabi Musa minta lagi hebat. Apa dia dia minta? Dia minta untuk melihat Allah Ta'ala. Nah, boleh tak ya Allah saya nak melihat kamu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wahai Musa, lantarani, kamu tak boleh tengok aku, tak boleh. Walakin zur ilal jabal, kalau kamu nak tengok juga tak apalah, aku bagi peluang kamu tengok kepada bukit. Aku nak tajalli di atas bukit ini. Kalau sekiranya bukit ni boleh bertahan, kamu boleh tengok aku. Tapi kalau dia pecah, kamu tak boleh tengok aku. Tuhan tajalli tuan-tuan, bukit pecah berkecai. Nabi Allah Musa jatuh tersungkur. Tak boleh. Dia cuba nak melihat sesuatu yang ghaib. Allah Subhanahu Wa Taala ghaib. Dia minta nak tengok dengan mata kepala dia. Mata kepala tak mampu untuk tengok. Memang tuan-tuan mata kepala kita lemah. Bukan kata nak tengok zat Allah. Bangkit pagi esok tuan-tuan pin tengok matahari. Tengah duk cerah elok matahari, pergi duk lawan dengan dia. Saya ingat 5 minit boleh kelam. Tak boleh, kita tak mampu. Nabi Allah Musa alaihi salam boleh tengok sikit. Allah tajalli, baru tajalli. Lagu mana cara kita tak tahu. Tapi bukit berkecai, Nabi Musa jatuh tersungkur. Tapi tuan-tuan, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak perlu minta. Nabi tak minta pun. Allah perjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'raj. Tuhan tunjuk. Makhluk manusia yang matilah nabi-nabi dulu, mai sembahyang di belakang Nabi Muhammad. Kok mana ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tunjuk tuan-tuan, ganjaran orang buat baik, ganjaran orang buat jahat. Lagu mana Tuhan tunjuk? Nabi bukan sekadar tengok tuan-tuan. Hak Nabi Ibrahim, Nabi Musa tu Allah buat keluar sikit. Hak ghaib tu tunjuk kat depa. Nabi Muhammad dibawa masuk ke alam ghaib. Ya Rabbi, semua tu tuan-tuan linuriyahu min ayatina. Kami tunjuk, kata Allah Taala, tanda-tanda kekuasaan kami. Ilmu. Tuhan Nabi balik cerita kat kita, syurga begini, neraka begini, azab begini, ganjaran baik begini. Nabi cerita. Hebat tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia boleh masuk alam tu. Dan alam tu tak sama tuan-tuan dengan alam kita. Kita duk berasa alam dunia ni tak larat dah nak perhati, nak tengok tuan-tuan. Berasa macam Kedah berpusing tak habis dah. Kita ni. Nabi masuk pergi ke alam tu. Alam tu tuan-tuan maha besar daripada alam syahadah hak kita duk tengok. Pasal apa alam tu tuan-tuan istimewa, maha besar, maha apa? Nabi keluar daripada selimut. Nabi masuk balik dalam selimut. Selimut tu masih panas. Dua tuan-tuan malam ni duduk langkai selimut. Lepas tu tuan-tuan keluar. Pergi rasa tengok. Berapa minit tuan-tuan kain selimut ni boleh duduk tahan panas badan kita. Ha? Suara tangan masuk tengok. Duduk rasa panas lagi. Tarik keluar sat. Suara balik duduk rasa sikit-sikit lagi. Tarik. Saya ingat 2-3 minit. Itulah perjalanan Nabi. Ish, dia kata lagu mana Nabi berjalan pi tengok rata jumpa dengan Allah Ta'ala. Nabi masuk alam ghaib. Alam ghaib tuan-tuan nak heran apa? Alam ghaib ni kita duduk mengaji ni tuan-tuan telap. Sedap mu duduk ada di Bangkok. Tu alam ghaib. Hoi, kok mana aku duduk di gurun ni duduk mengaji tuan-tuan dalam majlis ilmu. Tiba-tiba terlelap sat. Bangkok lah mimpi. Sampai Bangkok. Eh, kok mana yang boleh pi Bangkok ni? Ha? Sedak-sedak duduk ada di Jepun lah. Baru tuan-tuan seminit dia lena, satu dunia dia pusing lah. Allahu Akbar. Itulah alam tuan-tuan yang kita duduk rasa alam dunia ni cukup besar. Alam mereka tu lagi besar. Kita duduk rasa macam kita banyak ilmu, tak sanggah dah duduklah alam ni. No, alam no lagi banyak. Tu dia tuan-tuan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi tengok lagu mana tuan-tuan malaikat Jibril. Kita dengar cerita yang Nabi tengok Jibril hidup dalam alam dia yang sebenar. Tubuh dia tarah mana? Sayap Masya Allah. Dia buka satu belik kanan, buka satu belik kiri. Kanajanahuhu mil'us samawati wal ard. Sayap Jibril kanan dan kiri memenuhi permukaan langit dan bumi. Ilmu. Lagi tuan-tuan tarah mana? Nabi tengok malaikat masuk tu. Dia ada satu tempat tuan-tuan, kalau di dunia ni Kaabah. Nah, di atas sana tu Baitul Ma'mur. Malaikat masuk pergi. 70,000 sekali masuk, keluar. Keluar tak masuk dah. Masuk lain pula 70,000, keluar. Tak masuk dah ni. Maknanya tuan-tuan, berapa jumlah malaikat? Kita hadapi Mekah tiap-tiap tahun, orang ada duit tuan-tuan, dia pergi Mekah lah. Hang mai pula tahun ni. Ha? Pi pula tahun depan, dia kata hang nombor batal. Dia kata saya tiap-tiap bulan Ramadan, saya mai puasa sini. Oh, lagu tu patut tengok muka hang ya. Jadi ramai tuan-tuan di Kaabah tu. Tapi orang yang sama, orang yang ada duit. Nah, orang tak ada duit sekali-sekala habis. Tapi kebanyakan ada duit, duk pergi selalu. Tapi Baitul Ma'mur seorang tuan-tuan sekali masuk satu hari 70,000 masuk. Keluar 70,000 tak akan masuk lagi. Pasal orang lain, malaikat lain pula akan masuk. Jadi berapa jumlah malaikat ni? Besar. Besarnya tuan-tuan alam itu. Tuan-tuan bayangkan sendirilah. Hak dunia ni pun kita tak larat fikir dah. No alam tuan-tuan, nama alam ghaib lagi besar. Alam akhirat tak mana. Nah, itulah ada ulama dia buat contoh begini. Kita ni duk lalui satu alam ke satu alam. Sebenarnya bukan kuih sempit, kuih besar. Siapa duk di alam ruh, dia rasa alam ruh tu besar. Dia masuk alam rahim, alam rahim tu lagi besar. Dia masuk alam dunia, hui besar lagi alam dunia. Kita duk kata kita masuk kubur tu sempit. Tak tuan-tuan, lagi besar. Alam kubur itu lagi besar. Ha? Eh, kita kata masuk-masuk alam kubur tuan-tuan. Yalah, berjumpa habis tu nenek kita. La ilallah, mai berjumpa balik hangpa duk tang ni. Ha? Jadi tuan-tuan, alam tu lagi besar. Kita duk kata besar tak sangka dah. Akhirat lagi besar. Kita berasa tuan-tuan akhirat tu besar. Masuk dalam syurga Allah lagi besar. Jadi kalaulah tuan-tuan kita masuk syurga Allah tu lagi besar, bayangkan kalau kita dihumban masuklah api neraka Allah. Apa hak kita duk sangka Allah ni? Api di dunia ni cukup teruk tuan-tuan, kalau dia bakar tubuh kita, masuk di sana kita tak boleh bayang azab Allah yang maha besar. Ini tuan-tuan benda-benda yang subhanallah agung Tuhan. Nah, jadi sebab itulah Imam Ghazali dia buat main tuan-tuan, daripada ayat ni saja dia kata Tuhan nak abang apa kat kita? Ilmu. Nah, luahnya ilmu. Kemudian dia sebut pula kita sikit lagi tuan-tuan ni bab kedua ni, ayat yang kedua. Wal ayatu tsaniyatu qawluhu jalla min qa'il wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa kafa bihil ayati dalilan ala syarafil ibadati wa luzumil iqbali alaiha. Dan ayat kedua, firman jalla man qail, jalla min qail, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya dan tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Dan ada sebahagian ulama mentafsirkan melainkan supaya mereka kenalkan aku, atau supaya adalah mereka menyembahkanku akan aku sahaja. Dan memadalah dengan ayat ini untuk menjadi dalil, yakni atas alasan atas kemuliaan ibadah dan melazimkan rajin berhadap atasnya. Itu dia tuan-tuan. Dewa main kat kita dua dalil. Satu bukti ilmu Allah maha luas, Tuhan bagi sikit kat kita ilmu. Yang kedua tuan-tuan, bukti hidup kita ini untuk apa? Pengabdian diri kepada Allah dalam bentuk ibadah. Baik, sebelum tuan-tuan kita tamatkan kuliah malam ni, saya nak sebut. Kalaulah ada orang faham ibadah tu hanya sembahyang. Kalaulah orang faham begitu. Tuan-tuan bayangkan hidup kita sehari semalam, berapa waktu, berapa lama kita mampu beribadah. Kita katalah kita ni sembahyang 5 waktu tak nak tinggal. Ha? Tuan-tuan, 5 waktu hak kita sembahyang, lama mana masa kita ambil? Saya ingat paling lama lah 5 waktu kita campur-campur lah, 1 jam. Katalah sejam. Ha? Kadang tak sampai pun, ada orang sembahyang tak sampai 5 minit. Ha? Maghrib tu tuan-tuan 3 minit, 3 rakaat. Bayangkan kalaulah tuan-tuan 1 rakaat dia boleh sembahyang seminit, 17 rakaat baru 17 minit. Allahu Akbar. Tak apalah kalau 17 minit tu sikit tengah, kita ambil sejam. Kalaulah dia kata aku ni pakai sembahyang ni halin tak ada, 1 jam sahaja sehari semalam dia beribadat. Sehari semalam berapa jam? 24. Maknanya 1/24. Masya Allah tuan-tuan. 1 daripada 24 jam, maknanya 23 jam lagi dia berapa? Yang inilah yang perlu untuk kita ada satu kefahaman tuan-tuan lebih besar. Bila sebut pengabdian diri kepada Allah, bukan setakat sembahyang. Bila sebut ibadat, bukan setakat tuan-tuan sembahyang. Islam ajak kita hidup kita ini seluruhnya, kalau kena cara, kena gaya, semua jadi ibadat. Kita keluar rumah pergi cari tuan-tuan makan, cari rezeki jadi ibadat. Wak balik mai tuan-tuan rezeki bagi anak-anak makan jadi ibadat. Kita tidur malam dengan isteri jadi ibadat. Kita tuan-tuan pagi esok bawa anak-anak pergi hantar sekolah jadi ibadat. Kita tuan-tuan esok hadir majlis-majlis kenduri, majlis kematian jadi ibadat. Kita tuan-tuan buat apa pun dalam hidup ni akan jadi ibadat. Tapi syaratnya dengan ilmu. Satu. Ha? Kita makan. Ni depan saya ada ayam tuan-tuan. Minum. Buat apa minum ayam? Mudah-mudahan masuk dalam perut. Ayam ni lah yang sangat diperlukan dalam tubuh. Saya minum ayam, tuan-tuan minum ayam untuk apa? Untuk tuan-tuan nak menguatkan tubuh. Dengan kuat tubuh, ayam liuk kita ada, lidah kita boleh bergerak, tubuh kita boleh bergerak, lidah boleh baca Quran, lidah boleh tolong sampai ilmu, lidah tuan-tuan tolong bercakap benda baik. Kita minum ayam untuk apa? Nak bagi terbit suara, terbit tuan-tuan yang keluar daripada lidah benda-benda baik. Minum ayam jadi ibadah. Ha? Turun pergi cari rezeki, kerja siang malam peluh meramu daripada tubuh kita tuan-tuan, jadi ibadah. Kalau niat kita untuk apa? Untuk nak mencari sumber rezeki yang halal, nak bagi anak isteri kita boleh makan yang halal, jadi ibadah. Jadi tuan-tuan, ibadah mencakup segenap kehidupan kita, daripada kita individu, keluarga, masyarakat, negeri, negara, semua tuan-tuan kalau kena cara jadi ibadah. Tapi ingat, sesuatu yang kita kata ibadah, hang buat apa tu? Duk baca Quran, duk buat ibadat sikit. Hang duk buat apa tu? Sembahyang, nak buat ibadat sikit. Tapi sembahyang kita tuan-tuan, niat sembahyang tu untuk apa? Nak tunjuk ke orang. Kita duk berasa sembahyang tu ibadah, tak ada apa. Jadi dunia tuan-tuan sembahyang kita, pi di hari akhirat, tak ada apa. Orang puasa, dia pun puasa. Puasa ni pasal apa? Duk tengok macam buat ibadat puasa, tahanlah lapar. Dia tak, kalau tak puasa malu ke budak-budak, tak boleh raya. Pasal tu. Dia puasa ni tuan-tuan pasal dia nak raya. Jadi kalau nak puasa, puasa pasal nak raya. Puasa. Boleh apa kat dia? Boleh raya tu. Hah? Mai raya tuan-tuan, bagi dia raya betul-betul pasal hang puasa penat. Kalau tuan-tuan berjumpa dengan manusia, hak puasa pasal nak raya, tuan-tuan bagilah duit raya kat dia RM10. Kesian kat dia. Ha? Kesian dekat dia. Pasal apa tuan-tuan? Kita puasa bukan pasal itu. Tapi kita puasa kerana tuan-tuan menunai titah perintah Allah. Kemudian Tuhan hadiahkan untuk kita hadiah daripada kita menunaikan tugas kewajipan susah payah tu. Dengan Aidil Fitri, kita dapat hadiah daripada Allah. Ini tuan-tuan, kefahaman yang perlu ada kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan kefahaman inilah kita bawa dalam hidup kita menjadi bekalan. Mudah-mudahan juga tuan-tuan, mukadimah daripada permulaan huraian Aqabah ilmu ini kita boleh faham. Imam Al-Ghazali bagi penekanan hidup, permata dalam hidup, cahaya dalam hidup, mutiara dalam hidup adalah ilmu dan ibadah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan jadi manfaat dekat kita. Saya mohon banyak kemaafan. Malam ini saya kira tuan-tuan malam akhirlah untuk kuliah siri ini. Maknanya dalam tahun ini, bulan depan kita cuti kerana Ramadan. Kemudian lepas Ramadan tu kita tengok dia pula lagu mana. Boleh jadi nak raya lagi ke? Ha? Bila pula tuan-tuan nak mula balik? Nanti kita maklum semula. Jadi saya mohon banyak kemaafan sepanjang tuan-tuan setahun kuliah kita berjalan. Kalau ada salah dan silap, kalau ada terkasar bahasa, kalau ada sesuatu yang saya sebut tidak mengembirakan, tak menyeronokkan telinga tuan-tuan, hati tuan-tuan, perasaan dan sebagainya, saya mohon banyak kemaafan. Saya ambil kesempatan malam ni ucap selamat tuan-tuan menyambut bulan Ramadan yang dinanti-nantikan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh mereka yang terdahulu. Mudah-mudahan kita juga Tuhan panjang umur sempat kita berjumpa dengan Ramadan, dan sempat tuan-tuan kita mengisi dengan sebaik-baik pengisian insya-Allah.